Musical na kolumna. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sambutlah Raja damai dengan sukacita di hati. Yesus lahir ke dunia, bawa kebenaran bagi manusia. Dialah jalan terang bagi setiap orang yang percaya. Jesus Christ, the big prince, and hope you listen. Get the feeling so good when it happens. Dia hadir ke dunia lepas duka. Saat bintang timur terang jatuh ke dunia. 25 is feeling so nice when I'm pray. Get the beautiful smile from my friend. Berteduh dalam terang karunia. Saat Tuhan hadir sebagai anak manusia. Dia sambut Natal dengan berbagai suka. Dia telah hadir datang hapus semua duka. Berbagai keluh sahapus dan tunduk menyembah. Untuk semua kepada Sang Kuasa. Dia tahu apa yang semau. Dan dia juga tahu apa yang kau mau. Jadi bukalah hati dan kau pun sambut. Dia Sang Kuasa dengan seluruh hati yang selamat datang. Tuhan memberkati. Sambutlah Raja damai dengan sukacita di hati. Yesus lahir ke dunia, bawa kebenaran bagi manusia. Dialah jalan terang bagi setiap orang yang percaya. Far away I hear the praise. New moon and this is Christmas. I feel so happy if I remember. My family as you welcome to December. Sukacita damai Natal terasa. Hadirkan berbagai-bagai nuansa. Yesus telah hadir baluti tiap luka. Agungkan juru selamat manusia. Taruh harapan iman yang teguh. Kini terlepas semua belenggu. Dan hati tenang muncullah terang. Kasihnya selimuti bunda berlalu. Sukacita masih menyapa. Senang selalu terasa. Sambutlah Sang Raja damai yang datang ke dalam dunia. Dan selalu benar puji hingga nadi pun bergetar. Bahagia pun dia tebar dan hilangkan rasa sukar. Selimuti kasih masih berbagi. Berjabat tangan sehati nurani. Putih merpati senda melodi hiasi bulan ini. Sukacita banyak dan selalu didapati. Happy Merry Christmas for you and me. Dan sambutlah dia yang lahir ke dunia, terbaring dalam palungan di Bethlehem. Naikkan pujian, sembah hormat, segala kemuliaan hanya bagi dia. Ku nyanyi haleluya. Selamat Natal, selamat Natal. Tuhan memberkati. Raja damai dengan sukacita.